بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembacaan kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Mannan. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca yang terkait dengan firman Allah, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amnan, yang dimana ini adalah merupakan dampak atau pengaruh daripada keimamahan Ibrahim alaihi assalam yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah sebagaimana diisyaratkan di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah dengan pertolongan putranya Ismail alaihi assalam, ya, pertolongan putranya Ismail alaihi assalam. Mereka berdua ta'awun, bahu-membahu di dalam membangun Ka'bah seraya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadilah Ka'bah Baitullah yang kemudian Allah jadikan rumah Allah tersebut mathabah linnas, yaitu tempat kembalinya manusia, tempat lalu lalangnya manusia, dijadikan manusia mempunyai kebutuhan terhadap Baitullah. Termasuk diantaranya mereka datang untuk menunaikan ibadah haji di dalam setiap tahunnya. Begitu juga umrah pada setiap saat, ya, pada setiap saat. Wa amnan, ya, itu juga dijadikan daripada bait, tempat yang ada di situ Baitullah Ka'bah, rasa aman, ya. Ya, dijadikan rasa aman dari berbagai macam hal, baik itu dari musuh-musuh, hatta bahkan binatang serta pepohonan yang ada pun juga merasa aman dari gangguan manusia. Demikian ini adalah merupakan bentuk pemuliaan Allah terhadap Baitullah Al-Haram. Na'am, man yaqra attakhidhu min maqam Ibrahim. Abdullah Aceh, naam. Tafadhal. Alladhi qad ju'ila. Thank you. syair kulluha. Terus naam, cukup. Selanjutnya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sebagian qurra membaca wattakhadhu. Ya. Wattakhidhu min bab al-amr, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikan dari maqam Ibrahim itu musalla. Naam, ikhtalafu ahli tafsir, mereka berselisih tentang makna maqam Ibrahim. Ya, dengan perselisihan yang lumayan luas. Qala wa yuhtamalu an yakuna al-murad bidzalika al-maqam al-ma'ruf alladhi qad ja'ala al-an muqabil babul Ka'bah. Kata Imam Musa'di, kemungkinan yang dimaksud dengan al-maqam ini isyarat dari beliau bahwasanya di sana ada khilaf baina ahli tafsir. Yang dimaksud adalah maqam yang ma'ruf, yang dijadikan sekarang ini menghadap di depan pintu Ka'bah. Ya, berada di depan pintu Ka'bah. Dan maksudnya wa annal murad bihadza raka'ata at-tawaf, itu dua rakaat yang dilakukan setelah tawaf. Naam. Ala kulli hal, para ulama berselisih yang dimaksud dengan maqam Ibrahim. Dikatakan datangnya dari Ibnu Abbas dan selainnya, yang dimaksud adalah masjid, ya, atau masyair sebagaimana dikatakan di sini. Ya, sebentar lagi akan kita baca kembali. Ada yang menyatakan sebagian yang lain, yaitu maqam al-ma'ruf, atau yang dimaksud adalah batu, ya, batu yang menjadi pijakan Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika membangun Ka'bah. Sampai-sampai di sana terdapat bekas pijakan daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu ma'ruf, bisa dijumpai sampai sekarang. Bahkan zaman dahulu bekas pijakan tersebut zahir, nampak sekali. Namun ketika manusia ghulu terhadap makam Ibrahim, fayatamassahuna bih, yang kemudian mereka mengusap-usap untuk bertabarruk dengan batu tersebut, akhirnya apa, memudar bekas kaki daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Intinya ini yang lebih dekat, ya. Maqam Ibrahim adalah batu yang memang biasa dipakai oleh Ibrahim untuk menyusun Ka'bah. Ya, menyusun batu Ka'bah yang dipersiapkan, dikatakan batu tersebut dipersiapkan oleh istrinya Ismail alaihi salatu wassalam. Naam. Adapun menjadikan tempat tersebut sebagai tempat sholat, fana'am. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Jabir dan yang lainnya dari kisah hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul ketika datang Ka'bah langsung menuju ke arah Hajarul Aswad, kemudian beliau SAW melakukan ramal, yaitu lari-lari kecil sebanyak 3 kali putaran, kemudian setelah itu melakukan jalan sisanya. Ya, ketika selesai tawaf, ya, ketika selesai tawaf, ata al-maqam, datang kepada makam Ibrahim dan menyatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla fa shalla raka'atain. Ya, maka Rasulullah salat 2 rakaat dan salat tersebut diberi nama oleh para ulama dengan rakaat tawaf, ya, dua rakaat tawaf disunnahkan badannya membaca Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wa atam taslim. Dan itu adalah hak. Dan sebab diturunkannya ayat ini, attakhidhu min maqami Ibrahim musalla, di antaranya satu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, hadza maqam khalil rabbina, ini adalah maqamnya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, hadza maqamu Ibrahim, afala nattakhidhu musalla, tidakkah kami menjadikannya untuk tempat salat. Fa anzala hadhihi al-ayah, kemudian diturunkanlah ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, ya, karena sebab Umar ibnu al-Khattab yang kemudian disyariatkan salat di maqam Ibrahim alaihi as-salatu wassalam. Ya. Qala yustahabbu an takuna khalfa maqam Ibrahim, yaitu salatnya disunnahkan di belakang maqam Ibrahim, ya. Dikatakan, dijelaskan dalam kutub-kutub tafsir bahwasanya dahulu maqam Ibrahim posisinya persis ada di pintu Ka'bah, ya. Namun terkena angin, terkena ini itu dan lain sebagainya, sampai terkena banjir, ya. Dikatakan terkena banjir, kemudian menjauh dan dikembalikan oleh Umar. Ya, belum tentu itu pas tempatnya. Ala kulli hal, yang penting sekarang sudah ditentukan tempat makam Ibrahim berada berhadapan dengan pintu Ka'bah Al-Musyarrafah, yang kemudian manusia menjadikannya tempat untuk sholat di belakangnya. Ya, walaupun di zaman sekarang karena banyaknya manusia sulit untuk melakukan sholat langsung di belakang makam Ibrahim, kita dituntut bertakwa kepada Allah semampu kita. Fattakullah mastata'tum, bagi yang tahu posisi, ya, terkhusus di masa-masa sebelum pandemi luar biasa penuh, ya, luar biasa penuh, hampir tidak bisa kita melakukan sholat di belakang maqam Ibrahim kecuali dengan jarak yang sekian, ya, setelah tempat tawafnya manusia, karena manusia tawaf di sekitarnya, bukan di antara maqam Ibrahim dengan Ka'bah, namun karena banyaknya manusia dia meluber sampai hampir memenuhi saha Masjidil Haram, ya, hampir memenuhi halaman Masjid Al Haram. Bahkan di musim Al Hajj, di sana sekian lantai, hampir seluruh lantai pertama dua, kalau tidak salah tiga atau empat lantai, ya, semuanya penuh dengan apa? Penuh dengan orang-orang yang melakukan tawaf, orang yang melakukan tawaf di Baitullahil Haram. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita dengan tidak apa? Dengan tidak menzalimi manusia, ya, karena sebagian orang memaksakan diri. Ya, banyak di antara mereka terutama orang-orang Indonesia, nas'alullah as-salamah, hanya untuk mencium Hajarul Aswad, ya. Hanya untuk mencium Al-Hajar Al-Aswad, rela membayar manusia yang kemudian manusia yang dibayar tadi menjadi apa? Menjadi tameng. Untuk apa? Untuk menyakiti manusia hakikatnya. Ini zulm, ya. Zulmu zulumat yaumul qiyamah. Untuk menyakiti manusia dia berada di depan, ya, dia sendel semua orang yang sedang melakukan tawaf, yang akhirnya minggir. Kemudian orang-orang yang ingin mencium tadi langsung mencium dengan penjagaan dari orang tersebut. Dan itu rata-rata orang, kebanyakannya orang Indonesia atau sebagian orang Afrika yang melakukan demikian. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang demikian. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Wa alaihi jumhur al-mufassirin. Maka dengan ini pendapat jumhur al-mufassirin, yaitu yang dimaksud dengan makam Ibrahim adalah batu tersebut, ya, batu tersebut yang terdapat pijakan Ibrahim dan disunahkan sholat di tempat itu. Wa yuhtamalu an yakuna al-maqamu mufradan mudhafan. Dan ada kemungkinan yang lain yang dimaksud dengan maqam itu mufrad mudhaf. Dalam bahasa Arab disebut mufrad mudhaf, yang dimana mufrad mudhaf ini faedahnya untuk menunjukkan keumuman, ya, untuk menunjukkan keumuman. Mungkin bil misal yattadhih al maqal. Contohnya ana menyatakan akrim waladu Zaidin, ya, akrim waladu Zaidin, akrim muliakan anaknya Zaid. Sedangkan Zaid ini ada 5 anak, punya 5 anak, ya. Dan walad di sini diidhofahkan kepada Zaid. Walad diidhofahkan kepada Zaid. Jadi Zaid di sini mudhaf, mudhafun ilaih. Ya. Maka faedahnya apa? Umum, ya, anaknya Zaid yang mana saja. Anaknya Zaid yang mana saja. Nah, begitu juga maqam Ibrahim. Maqam diidhofahkan kepada Ibrahim. Nah, ini mufrad mudhof. Ya. Maqam mufrad yang diidhofahkan kepada Ibrahim. Faedahnya apa? Faya'ummu jami' maqamat Ibrahim fil hajj. Maka faedahnya umum, semua tempat yang dimana Ibrahim pernah melakukan ibadah di tempat itu di dalam menunaikan ibadah haji, maka termasuk, ya, maka termasuk di sana. Ini khilafnya para ulama terkait dengan makam Ibrahim. Ketika kita mengembalikan dari sisi bahasa, sifatnya umum, maka semua, ya. Qala ya'ummu jami' maqamat Ibrahim fil hajj wahia, yaitu tempat-tempat tersebut adalah al-masya'ir kulluha. Al-masya'ir, tempat sekitaran haram dengan batasan-batasannya. Min at-tawaf, ya, termasuk di dalamnya, termasuk masya'ir, ya, adalah tawaf di sekitaran Ka'bah, di sekitaran masjid. Begitu juga sa'i. Ya, sa'i dilakukan antara Safa dan Marwah. Jaraknya, ketika kita selesai daripada tawaf kita yang berhenti di Hajarul Aswad, dimulai dari Hajar, kemudian setelah itu disunnahkan untuk kita meminum air zam-zam dan menuju ke makam Ibrahim, sholat di sana. Setelah itu kita beranjak ke Bukit Safa. Ya, tidak jauh dari situ. Tidak jauh dari posisi tempat keluarnya zam-zam, sumur zam-zam. Ya. Tinggal naik saja sedikit. Di sana disebut Mas'ah, tempat sa'i. Melakukan sa'i di sana. Wal-wukuf, begitu juga wukuf bi'arafah. Wukuf, ya, maklum bahwasanya Al-Hajj Arafah, kata Rasulullah. Inti daripada ibadah haji itu adalah Arafah. Maka tidak sah haji seseorang tanpa ada Arafah, tanpa wukuf di Arafah. Qala wa Muzdalifah wa ramyul jimar, begitu juga di Muzdalifah dan melempar jumrah. Ini semua tempatnya jadi satu, ya. Di, bukan jadi satu, beda tempat tapi satu arah, ya. Yang pertama kita datang ke Mina, ya. Di Mina kemudian setelahnya berjalan melewati Muzdalifah. Ini lurus saja perjalanan. Di sana ada jalan lurus saja. Setelah dari Mina bertemu dengan Muzdalifah, setelah Muzdalifah berjalan menuju Arafah. Yang mau berjalan luar biasa jaraknya. Lumayan, ya. Namun kebanyakan hujjaj mereka berjalan, ya. Karena saksikan mereka banyak jalan. Walaupun dari panitia-panitia haji dan umroh mereka menyediakan kendaraan. Di zaman sekarang banyak yang menggunakan kereta langsung ke sana, ke Arafah. Namun banyak masih orang yang melakukan perjalanan kaki untuk menghindari macet, ya, karena macetnya luar biasa. Mobil ini hampir tidak bisa jalan karena macetnya. Maka orang banyak milih jalan. Jalan di sana karena banyaknya orang tidak terasa. Wa'illa jarak yang ditempuh lumayan jauh. Ya, berjalan menuju Muzdalifah kemudian menuju ke Arafah. Setelah wukuf di Arafah kembali lagi untuk bermalam di Muzdalifah. Setelah itu kembali lagi ke Mina untuk melakukan melempar jumrah, ya, untuk melempar jumrah. Setelah itu baru dia melakukan nahar penyembelihan dan kembali ke Ka'bah untuk melakukan tawaf al-ifadah. Ala kulli hal, masya'ir al-hajj semuanya, ya. Nah, itu tempat itu tadi yang disebut tadi, baik Muzdalifah, Mina dan juga Arafah, masyair, ya, tempat masyair, begitu juga sekitaran Masjidil Haram. Ya, dikatakan Mekah semuanya haram. Ya, Mekah semuanya haram. Ini pendapat yang terdekat, ya, khilaf di antara para ulama. Pendapat yang terdekat bahwasanya Mekah semuanya disebut haram. Maka termasuk larangan-larangan yang ada untuk dilakukan di Masjidil Haram juga termasuk di kota Mekah. Begitu juga sholat pun mendapatkan pahala sebagaimana kita sholat di Masjidil Haram. Walaupun di luar Masjid Al-Haram namun masih pada hudud Mekah, di batasan kota Mekah. Begitu mulia, ya. Ini semua adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap Ibrahim alaihissalam dan pengorbanannya, ya, pengorbanan Ibrahim alaihissalam, dan hasilnya dinikmati oleh ahli Mekah ila yaumina hadza, sampai pada hari ini didoakan oleh Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas thamarat, ya, berikan rezeki penduduknya daripada buah-buahan, ya, sampai sekarang dinikmati oleh ahli Mekah. Ni'mah azimah. Qala wa ghair dhalika min af'alil hajj, dan seterusnya dari af'al al-hajj, semua yang dilakukan oleh jamaah haji, ya. Dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, ya, karena dalam rangka memperingatkan manusia, ya, innama umiru, kata beliau, namun manusia itu sebetulnya diperintahkan an yusallu, mereka sholat di makam Ibrahim, walam yu'maru bimashihi, dan mereka tidak diperintahkan untuk mengusap-usapnya, ya, Maka diberikan takif oleh para ahli tafsir, laqad takallafat nas ma takallafat al-umam qablaha. Maka manusia di hari ini, di zaman itu, bayangkan, di zaman itu, setelah wafatnya Rasulullah SAW, manusia memaksakan diri mereka dengan bertamassuh, ya, dengan mengusap-usap, yang dimana umat-umat sebelum kita tidak pernah melakukan itu. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Namun umat-umat kita ini di zaman kita luar biasa. Di makam Ibrahim sampai pada hari ini. Padahal sudah diberikan pengaman bentuk kaca-kaca, sebelumnya ada besi-besi. Ya. Sudah ada pengamannya, namun manusia tetap. Para juhal, mereka tetap mengusap-usap makam Ibrahim. Ya. Dengan dua tangan mereka terkadang. Dan berdoa di sana, ya, yang tidak pernah kita diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini menunjukkan bahwasanya umat ini subhanallah berada di atas kejahilan yang amat sangat banyak. Dari sini pun juga kita tahu mereka amat sangat butuh, ya, orang-orang yang bisa untuk menyampaikan kepada mereka bil hikmah wal mu'idhatil hasanah. Ketika kita tanya, apakah yang menjadi dasar Anda barokah? Ya. Ketika dasarnya adalah barokah, semestinya barokah adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan. Dan barokah pada sesuatu tidak ditetapkan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil seperti ma'u zam-zam misalnya, air zam-zam. Ya. Termasuk diantaranya air hujan, ya, terdapat barokah. Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya air ini adalah air yang penuh dengan barokah, ya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka atau disebut di dalam Al-Quran seperti madu misalnya, termasuk juga yang disebut oleh Nabi adalah habbatu sauda. Perkara-perkara yang disebut oleh syariat, maka itulah yang penuh dengan barokah. Adapun selain itu, maka tidak ada barokah. Oleh karenanya, Umar bin Khattab ketika melihat Hajar, beliau menyatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur." Aku mengetahui engkau adalah batu, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madharah. Lau anni ma raaitu Rasulullah SAW qabbalak ma qabbaltu. Jika bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu, kata Umar bin Khattab. Artinya perkara-perkara yang seperti ini adalah ta'abbudiyah. Ya, ta'abbudiyah berhenti dengan adanya ad-dalil. Naam, fadhal Abdullah, lanjut. Ma'badan. Cukup dulu. Qala fa yakunu ma'na qawlihi musalla. Makna kalimat musalla di sini lebih umum daripada tempat sholat, ya. Lebih umum daripada tempat sholat, yaitu ma'bad, tempat untuk kita menunaikan ibadah. Ya, maklum bahwasanya tempat untuk menunaikan ibadah di dalam rangkaian ibadah haji banyak, ya, banyak. Ay iktadu bihi min syairil fi syairil haji. Contohlah Rasulullah SAW, contohlah Ibrahim, ya, di dalam semua syairil haj, semua ibadah-ibadah haji atau rangkaian-rangkaiannya yang disyariatkan. Wala'alla hadzal ma'na aula, ya, nampaknya makna ini lebih utama Kenapa? Lidukhulil ma'nal awal fihi. Karena ketika kita memaknai dengan makna yang kedua, yaitu semua tempat ibadah kita diperintahkan mencontoh Ibrahim, maka yang pertama termasuk di sini, ya. Bukan hanya menjadikan tempat sholat saja, ya. Namun di Mina termasuk apa yang disyariatkan di Mina, yaitu mabit di sana, kemudian di Muzdalifah, apa yang disunnahkan di sana, bermalam di Muzdalifah, kemudian berdoa di pagi harinya, begitu juga di Arafah, wukuf mereka di Arafah, dan tawaf di sekitaran Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah. Maka itu semua rangkaian ibadah haji, dan semuanya adalah ibadah, dan termasuk sholat di belakang makam Ibrahim. Artinya kita jika memaknai dengan makna yang kedua ini, ya, artinya mufrad, mudhaf, sifatnya umum seluruh ibadah yang dilakukan Ibrahim ketika melakukan ibadah haji adalah syariat kita, maka termasuk di dalamnya sholat di belakang makam Ibrahim. Wahtimal al-lafz lahu. Dan ada kemungkinan lafaz ini dimaknai dengan ini, ya, dengan makna ini. Naam, fadhal. قدم الطواف فيبذلان وفي ضمنها أمر عباده. Nah, selanjutnya firman Allah wa'ahidna ila Ibrahim. Wa'ahidna yaitu kami perintahkan, ya. Wa'umirna atau wa'amarna. Wa'ahidna wa'amarna ila Ibrahim, kepada Ibrahim wa Ismail dan anaknya Ismail, antahira baiti, untuk menyucikan rumahku, yaitu yang dimaksud adalah Ka'bah. Qala ay auhayna ilaihima, kami mewahyukan kepada mereka berdua, wa amarnahuma bitathhiri baitillah minasyirki. Ini maknanya bahwasanya Allah memerintahkan kepada mereka, Ibrahim dan Ismail, untuk membersihkan Al-Ka'bah dari berbagai macam kesyirikan, wal kufur, dan dari berbagai macam kekufuran dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Wa minar rijzi wan najasa, begitu juga dari rijz dan najis, ya, kotoran-kotoran. Wal akdzar, naam, bimana wahid al akdzar, kotoran-kotoran, najis, kemaksiatan, rijs, kata-kata kotor, ini semua adalah perkara-perkara yang disucikan Ka'bah darinya. Tidak boleh ada perkara-perkara tersebut di Baitullah. liyakun litta'ifin, yaitu di, yang demikian ini untuk apa? Untuk orang-orang yang tawaf. Untuk orang-orang yang tawaf. Taifin itu orang-orang yang datang ke Baitullah. Dikatakan at-taifin, maknanya sebagian ahli tafsir menyatakan orang yang datang dari tempat yang asing datang ke Mekah, maka falyaj'al awwal ahdihi at-tawaf. Hendaklah dia menjadikan pertama kali yang dilakukan adalah tawaf fi al-bait. Ya, tawaf bi al-bait al-Ka'bah. Wa fihi wal-'akifin. Lit-ta'ifina fihi wal-'akifin. Untuk orang-orang yang tawaf, maknanya orang yang tawaf datang dari luar kemudian tawaf, ya tidak menutup kemungkinan artinya orang-orang yang ada di Mekah untuk tawaf di sana. At-tawaf adalah perkara yang disyariatkan walaupun kepada ahli Mekah, namun lebih ditekankan kepada orang yang datang dari luar. Qala wal-'akifina, begitu juga orang yang beriktikaf. Al-i'tikaf termasuk di antara kekhususan Masjidil Haram adalah untuk beriktikaf padanya. Ya, beriktikaf padanya. Dan i'tikaf tentunya tidak boleh seseorang melakukan i'tikaf kecuali dia di masjid yang ada di sekitarnya, terkecuali pada Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia melakukan satu safar khusus untuk melakukan iktikaf kecuali pada tiga masjid tadi yang diperbolehkan. Ya. Warukai sujud. Begitu juga rukuk dan sujud maknanya salat, ai al-musallin. Ya. Mengapa di sini disebutkan ruku'i sujud, ya? Ini dalam rangka penyebutan juz 'alal kull, ya. Penyebutan sebagian daripada keseluruhan, keseluruhan salat yang disebutkan sebagiannya, rukuk dan juga sujud. Faedahnya apa? Faedahnya ini menunjukkan bahwasanya rukuk dan sujud adalah perkara yang wajib di dalam sholat. Ya, perkara yang wajib di dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang, bahkan rukun sholat, ya, kecuali dengan itu. Kecuali dengan itu. Qala qaddama at-tawaf li ikhtisasihi bil masjidil haram. Didahulukan tawaf karena memang tawaf ini tidak diperbolehkan kecuali dilakukan di Masjid Al-Haram. Ini kekhususan. Maka didahulukanlah tawaf. Thummal i'tikaf. Kemudian yang kedua baru disebut i'tikaf. Mengapa? Qala li'anna min syartihi al-masjid mutlaqa. Karena di antara syarat i'tikaf adalah masjid secara mutlak. Ya, khilaf di antara para ulama syarat-syarat i'tikaf. Ya. Ada yang menyatakan boleh di musala, tempat yang dijadikan khusus untuk sholat, ya. Ala kulli hal, jika kita niat i'tikaf di masjid mana saja, masjid yang ditegakkan di sana sholat jamaah dan juga sholat Jumat, ini lebih dekat, ya. Karena memang i'tikaf tidak boleh keluar, ya, ketika kita niat i'tikaf walaupun satu jam, walaupun satu jam. Pendapat yang sahih bahwasanya i'tikaf sah dilakukan walaupun satu jam saja, ya. Maka tetap dinilai i'tikaf, mendapatkan pahala i'tikaf yang banyak tidak sama dengan yang sedikit. Yang i'tikaf sehari dengan satu jam tentunya tidak sama. Ya, yang 10 hari penuh di bulan Ramadan sebagaimana dilakukan dan menjadi kebiasaan Nabi alaihissalatu wassalam tidak sama dengan yang i'tikaf hanya satu hari saja kemudian dia keluar, ya. Nah, tidak sama. Maka syaratnya masjid secara mutlak, masjid yang ada Jumat dan jamaah. Dan masjid yang paling mulia di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Ya, Masjid Al-Haram. Thumma as-salah, kemudian disebutkan sholat di sana, yang diibaratkan dengan rukuk dan sujud. Yang dimaksud adalah sholat. Yang dimaksud adalah sholat. Ma'annaha afdal lihadzal ma'na, dengan sholat ini lebih afdal sebetulnya daripada makna yang ada, daripada semuanya. Ya, namun karena tawaf adalah menjadi kekhususan pada Masjidil Haram, begitu juga i'tikaf, ya, maka di sana didahulukan daripada as-shalah. Qala wa adhafa al-Bari al-bait ilayhi li fawaid. Kemudian berkata Imam Sa'di, yaitu Allah Azza wa Jal menyandarkan atau mengidhafahkan al-bait kepadanya, yaitu kepada Allah. Yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Ya, Allah mengidhafahkan sesuatu kepadanya. Maka di sini ada faedahnya. Apa faedahnya? Qala minha anna dhalika yaqtadhi shiddatu ihtimam Ibrahim wa Ismail bitadhhirihi. Di antara faedahnya, sehingga konsekuensinya Ibrahim dan Ismail betul-betul memperhatikan, ya, di dalam menyucikan dan membersihkan al-bait, karena al-bait tersebut adalah diidhafahkan kepada Allah. Fayabdzalani, kemudian mereka berdua berusaha, ya, mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh waktunya, menyisakan, ya, ada meluangkan seluruh waktunya. Yastafrighani wis'ihima, itu keluasannya, kelapangan mereka, untuk apa? Untuk Baitullah, karena ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang mengidhafahkan al-bait kepadanya. Wa minha, kemudian di antara fawaid, ya, al-bait diidhafahkan kepada Allah, anna al-idhafa taqtadhi at-tashrif wal ikram. Ya, bahwasanya idhafah tadi diidhafahkan kepada Allah, dikatakan Baitullahi. Ya, ini konsekuensinya, bahwasanya ini bentuk pemuliaan Allah kepada Ka'bah. Ya, bentuk kemuliaan Allah kepada Ka'bah. Maka konsekuensinya dimuliakan dan dihormati. Fa fi dhimniha, maka di antaranya, amara ibadahu bi ta'zimihi wa takrimihi. Allah memerintahkan hamba-hamba Allah untuk mengagungkannya dan memuliakan Baitullah. Wa minha, kemudian di antara faedah yang lain, anna hadhihi al-idhafah, bahasanya idhafah ini, hiya as-sabab al-jadhib lil-qulubi ilaih. Maka dengan idhafah ini merupakan sebab hati-hati manusia condong kepadanya. Hati-hati manusia selalu terikat dengan Baitullah. Ya, oleh karenanya kaum muslimin, mereka senantiasa mengharap untuk bisa kembali menunaikan apa yang disyariatkan kepada mereka, baik itu ibadah haji, walaupun ibadah haji penuh dengan rasa capek yang amat sangat, ya, amat sangat luar biasa capek. Apalagi yang melakukan dengan jalan kaki, luar biasa. Ya, luar biasa. Oleh karenanya disebut jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Pun juga umrah, ya, umrah pun juga terdapat di sana ta'ab, ya, rasa capek yang sangat, ya, karena memakan tenaga tawaf di sana, mengitari Ka'bah yang luar biasa besar, mengitari Ka'bah dengan melakukan romel. Sunnah melakukan romel, lari kecil, ya, 3 kali putaran, kemudian berjalan setelahnya. Kemudian begitu juga ketika kita melakukan sa'i di padang ini, di mana di bukit Safa turun, kemudian naik ke Marwa, ya, turun lagi, balik lagi, dan seterusnya. Ya, bolak-balik 7 kali dilakukan, ya. Luar biasa, luar biasa capek. Ini umroh, haji lebih lagi karena di sana ada mabidimina. Ya, mabidimina ketika mengikuti aturan yang ada, maka mereka disiapkan tenda-tenda dengan takif, AC yang mumpuni, ya, zaman sekarang. Namun banyak di antara hujjat yang tidak mendapatkan fasilitas itu, ya, maka lebih lagi, bahkan banyak di antara mereka yang tidur di jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya, begitu juga di Muzdalifah. Banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan fasilitas tenda dengan AC yang mumpuni. Ya, maka luar biasa, luar biasa. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dan bisa kami baca pada pagi hari ini. Insyaallah ayat selanjutnya akan kita baca kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na. Innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.